Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan bagi kita pada kesempatan bagi hari ini bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim, melanjutkan membaca kitab Riyadhus Salihin sampai pada bab yang ke-206, itu babu fadli salatid duha wa bayanu aqalliha wa aktsariha wa awsatiha wal hasu 'ala al muhafazati 'alaiha. Bab tentang keutamaan salat duha. Bab tentang keutamaan sholat duha dan penjelasan tentang paling sedikitnya jumlah rokaatnya serta yang paling banyaknya dan yang paling pertengahannya. Dan bab ini juga membahas tentang anjuran untuk pelaksanaan sholat duha itu dilakukan terus-menerus. Yakni dijaga keberlangsungannya. Walaupun tetap saja tidak sebagai satu hal yang wajib. Bedanya antara wajib dan sunnah adalah nek wajib menika harus terus-menerus dipunlakukan. Dan haram hukumnya untuk ditinggalkan. Adapun sunnah menika nggih terus-menerus dipunlakukan. Akan tetapi sesekali kadang ditinggalkan dengan sengaja. Supados napa? Supados dipun bedakaken antara yang wajib dengan yang sunnah. Amargi menapa walaupun amalan menika sunnah ananging nek dipun terusaken terus menerus dikerjakan menika semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi dipun takeni ayyul a'mali ahabbu ila Allah, amalan nopo ingkang paling dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahabbul a'mali ilallah ma dawama 'alaihi sahibuhu wa in qalla. Yaitu amalan yang dilakukan terus menerus oleh pelakunya walaupun jumlahnya sedikit. Sing penting terus menerus niku ingkang dadosaken tingkatanipun dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Karena itu walaupun amalan menika hukumipun dalam agami sunnah boten ngantos dumugi wajib, niku tetap kemawon dipun perintahkan, dipun amalakan kanti terus menerus. bedani pun kadangkala kanti sengaja pancen ditinggalakan ambun ngantos kisna apa wajib ya ding dilawakna terus lah ngantek bingung amargi terus menerus ya dipun sengaji-sengaji dipun tinggalakan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hadis ingkang pertama dipun sebutakan dalam bab menikah adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita bacakan an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala awsani khalili bi siyami thalathati ayyami min kulli shahrin wa raqatay duha wa an utira qabla an arkuda. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala beliau Abu Hurairah ngendika menyebutkan ausani khalili kekasihku yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berwasiat kepadaku dengan ingkang sepindah wonten tiga wasiat teng mriki. Wasiat ingkang sepindah bisyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, berpuasa 3 hari dalam setiap bulannya. Yang kedua, waraqatai duha, 2 rakaat salat duha. Wan utira qabla an arkuda, dan aku diperintahkan untuk berwitir sebelum aku tidur. Hadis menika nyebutakan salah satu di antara wasiatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa ahli wasallam adalah melakukan salat duha. Ingkang paling sekedik rakaatain, 2 rakaat. Menika ngantos dumugi dados wasiat. Naminipun wasiat hal ingkang penting mboten, Pak. Penting niku. Dipun wasiataken dening sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an supados ngamalaken salat duha. Paling segedik jumlah pun rakaat adalah 2 rakaat. Yang berikutnya disebutkan dalam keterangan disebutkan oleh Imam Nawawi, wal itharu qabla an-nawm innama yustahabbu liman la yathiqu bil istiqadhi akhir al-lail fa in wathaqa fa akhir al-lail afdalu. Al-Imam Nawawi menikah sanas ucapan Nabi, sanas ucapan Abu Hurairah, tetapi keterangan saking Imam Nawawi nyebutakan melakukan witir sebelum tidur setengah pun panjenengan sarean tilem menika kagem tiang ingkang pancen boten percaya diri nek saged tangi dalu, maka dipun perintahkan ken witir di awal malam sederenge tilem. Ninek tiang ingkang yasiku bil istiqadhi akhir al-lail, tiang ingkang percaya diri piyambakipun saged melek dalu, maka yang paling afdol witiripun teng akhir malam. Biasanya pun satu jam sedenenge subuh pun tangi. Subuhan seniki sengah gangsal umpamanya pun. Sengah sekawan pun tangi, jam sekawan pun tangi. Bariku orai satu rumaning. Lah, wekdal-wekdal menika langkung afdol dipun laksanakaken salat witir di waktu-waktu makan sahur. Yani wekdal ingkang pendek sederengipun salat subuh. Bagi siapa yang boten percaya diri menika nggih witir di awal malam sebelum tidur. Saged dipun pahami kaum muslimin niku. Kadang alam dalu nglilir teng wingking BAK. Nah, turu maning. Nggih wektal niku salat witir mbongkok kebablasan gedhi napa dugi azan subuh. Nek pun azan subuh pun mboten wonten wektal kagem salat witir pun azan subuh. Yang berikutnya ya kaum muslimin, wa an Abi Dzar radhiyallahu an anin Nabi alaihi salatu wasalam qala, saking sahabat Abu Dzar Jundub bin Junad radhiyallahu an anin Nabi alaihi salatu wasalam qala, Rasulullah bersabda, yusbihu ala kulli salama min ahadikum sadaqatun. Pada setiap harinya dipun mulai wektal enjing yusbihu di waktu subuh, artosipun dalam satu hari, ala kulli salama, atas setiap persendian di antara tubuh kalian wajib dipun sedekahi, wajib dipun sedekahi. Sejumlah pinten niku Pak? Dipun disebutakan dalam hadis Aisyah, jumlah persendian manungsa menika 300 widak. Innahu khuliqa kullu insani min bani Adam ala 63 mafsilin. Nabi nyebutakan sesungguhnya Bani Adam manusia menika dipun ciptakaken dening Allah Subhanahu wa taala terdiri saking 360 persendian niku. Napa punate diitung Pak? Lah percaya baik meniki hadis Nabi niku ngertos nge saking Allah Subhanahu wa taala wahyu. Adapun dokter mengatakan ini dan itu sangat benar, sangat salah. Ninek wahyu, niku mesti benar. Sangat dipun percaya kaum muslimin, sangat dipun fahami ya. Nabi niku nggih. Oh, Nabi kan udu dokter. Masa ngerti jumlah apa tau bedel wong. Nah, rasakan reka-reka. Sedangkan takon kados niku niki wahyu. Takone salah. Nek dokter niku lah takeni napa jenengan punate bukak awak wong. Dokter meniku nggih manusa. Wong dokter kadang bener kadang salah. Ning be dipercaya banget-banget. Dokter ngomong kaya kiye. Napa malah ku wahyu. 360 persendian saking persendian alit ngantin sedumugi sing ageng. Ngertos nyenengan persendian Pak? Ros. Ngertos ros? Ini ros. Nek ros spring mungkin sakit. Nekuk nih. Ini ros. Ini. Hadirin makan. Nah, setiap hari menika kula panjenengan kedah sedekah sejumlah 360 kali. Maka Rasul memberikan ilmu ini pun. Fakullu tasbihatin sadaqatun. sedaya ingkang rupinipun tasbih. Kalimat subhanallah. Subhanallah. Menika adalah sedekah. Panjenengan berapapun monggo. Amargi hadis menika mboten nyebutaken jumlah sekatae. Wa kullu tahmidatin shadaqatun. Pada setiap ucapan alhamdulillah niku juga sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqatun. Setiap ucapan la ilaha illallah juga mengandungi sedekah, termasuk sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqatun. Dan semua ucapan Allahu Akbar niko juga kelebu sedekah. Wa amr ma'ruf shadaqatun, memerintahkan kepada yang baik itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkari, mencegah dari kemungkaran itu juga sedekah. Uyujiu min dalika rak'atan yarka'uhuma min adh-dhuha. Dan bisa menggantikan itu semuanya, yakni sedekah-sedekah sejumlah 360. Napa bang? Dua rakaat kemawon di wekdal salat duha. Kula panjenengan nek mun nglampahi salat duha niku pun tercukupi 360 sedekah. Saketipun pahami kaum muslimin menika keutamanipun. Adapun ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, niku angge kalimat thayyibah dipun perintahkan kan dipun sebutaken ingkang kathah niku. Sekata-katae kadosene pun nate butuh jelasaken, zikir menika wonten dua bentuk. Zikir menika ada dua bentuk. Ingkang sepindah zikir ingkang mutlaqah. Adzkarun mutlaqatun, zikir-zikir ingkang dilos boten wonten ketentuanipun. Maka harus dilakukan dengan tanpa ketentuan. Yang kedua, al-adzkaru muqayyadatun, zikir-zikir yang ditentukan dalam syariat, ketentuan bilanganipun, ketentuan waktalipun, ketentuan urutanipun niku dipunlakukan sesuai dengan ketentuanipun masing-masing. Lah kalimat menika mboten nonton ketentuanipun. Ampun ngantos damel dewek-dewek ketentuanipun. Batasanipun, tata caranipun niku ampun niku ndadosaken perkawis menika malah dados bid'ah. Mboten sae. Wonten hadis ingkang dibatasi bilanganipun. Samanipun zikir yang muqayyadah. Contohnipun Nabi nyebutakan, ayajizu ahadukum ayya'mala tu ayyahsula fi kulli yawm alfa hasanatin. Oka maqabil salatu wassalam. Apakah ada di antara kalian yang mampu untuk melakukan dalam satu hari 1000 kebaikan? Apakah ada di antara kalian yang mampu untuk melakukan dalam satu hari 1000 hasanatin, 1000 kebaikan? Jenengan wonten ingkang mampu mboten, Pak? Halo? Ben betul-betul ingin jawab. Sewu niki kata banget sewu. Maka para sahabat bertanya, bagaimana itu ayat Rasulullah SAW? Seorang dalam satu hari dia mampu melakukan 1000 kebaikan. Rasul memberitahukan, mengucapkan subhanallah mi'ata marrah, 100 kali. Mengucapkan subhanallah, subhanallah, 100 kali. Maka ditulis baginya, yuktabu lahu 1000 hasanatin. Ditulis baginya 1000 kebaikan. Au hutanhu 1000 sayiatin. Atau akan dihapus untuknya 1000 dosa. Nah, nek kaya gue, sakit mboten pak? Sakit insyaallah. Ini pun nanti dereng niki maksudnya. Dereng gampang. Anu, dereng ngertos ilmu nek. Nah, niku jawabannya. Nah, bahasa ngertos juru pripun. Minggu ngarep letaknya ini nge. Anu dereng juga niku. Ada kalah nak kata seniku ilmu. Nah, ketika ada bilangan 100, maka untuk bisa mendapatkan keutamaan menikah, kula panjenengan nggih dumugi 100. Supados angsal 1000 kebaikan. Kenging napa kok dados 1000? Alhasanatu bi asyrati amsalha. Nabi nyebutakan setiap amal soleh menikah dipun catat 10 kali lipatnya. Nek 100, 10 kali lipun dados pinten? 1000. Nek njenengan angel ngitunge ya, 1000 ping 10 pinten berarti 1 juta ping 1000 pak niku. Nek 100 rupiah ping 1000, 1000 ping 10 pinten 1 juta nggih. Ya benar. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an, kebaikan itu dilipatkan. Berarti kalau kita menyebutkannya 500 apa 50 menjadi 500 dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Hadirin sekalian, ada satu hadis khusus tentang ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi menyebutkan, lain akul, kalau aku mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ahabu ilayya mimma talat alaih syams. Kalimat ini lebih aku cintai daripada satu hari dunia beserta isinya. Amar kipal pun agung sangat. Pingpin dan ikubak, boten nonton batasan pun. Panjenengan ngulang-ulang, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, niku asal berapapun. Tidak ada ketentuan harus pagi atau siang, sore, malam, boten nonton ketentuan kata semenikah. Saya ketibun pahami, niku. Wonten malih amalan ingkang gampil tapi nilainya sangat besar, sangat berat, sangat kathah. Kalimat gampil tapi pahalanya sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam medal menika medal saking grenipun estri ingkang nimipun Juwairiyah binul Harith. Wekdal bibar salat subuh. Nabi medal saking grenipun istri ingkang naminipun Juwairiyah. Wonten kepentingan. Kondur teng dalempun Juwairiyah menika wekdal duha jam-jam songo nopo setoso. dalam keadaan istrinipun Nabi Juwairiyah menika berzikir, bertasbih, bertahmid saking ba'da subuh ngantos sumiki jam 09.00 niku. Hadirin kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laqad qultu kalimatan au qala ka au kam qal, sungguh aku telah mengucapkan satu kalimat lauzina bima qulti lawazanatha au kam qal, kalau seandainya ucapanku ini ditimbang dengan ucapan yang kau ucapkan dari semenjak tadi sampai sekarang, maka ucapanku akan lebih berat daripada ucapanmu, daripada zikirmu. Kalimatnya kami kok. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wirada nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Banyak banget, Pak. Banyak. Ting meneng baik. Anu mek ngerti mau umpamane. Ya wajar dari jamalah kan beramal itu harus dengan apa? Ilmu. Saya anu baru tahu jadi enggak pernah mengamalkan. Oh, mantap teman. Ya. Ngomong gurung tahu bem dadak muncul-muncul karena ben ade disalahan den. Emong karepe. Niku amalan gampil. Pimpinan niku arba'atun fi salasin, kata Nabi. Empat dalam tiga kali bacaan. Empat niku napa mawon? Empat menika kalimat subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Aku ucapkan kalimat subhanallah wa bihamdihi sejumlah makhluk ipun. Wah, makhluk kaya Allah niku kathah banget, Pak. Malaikat, manusia, bangsa jin, kewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati, lah kathah banget. Ya Allah, aku ucapkan subhanallah wa bihamdih sejumlah makhluk-makhluk-Mu. Masya Allah. Akeh banget, teman-teman. Wirada nafsihi, aku ucapkan subhanallah wa bihamdih sebesar keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zinata arsyihi, ingat nomor tiga. Aku ucapkan subhanallah bihamdihi seberat arsy. Arsy niku makhluk ingkang paling agung, paling gede, paling abot arsy niku. Dan yang keempat, saya ucapkan subhanallah wa bihamdih midada kalimatihi sejumlah ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat-kalimat dipun Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat-kalimat Allah niku dipun sebutakan dalam surat Al-Kahfi. Lawa kanal bahru midad li kalimati. Enggane laut. Kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Seandainya air laut. Dados tintanipun. Untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Maka laut habis dalam keadaan kalimat Allah belum selesai ditulis. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kita datangkan air laut yang semisalnya beberapa kali air laut. Air laut enteng tokamani banyune. Enteng tokamani banyune. Boten telas-telas kalimatipun Allah subhanahu wa ta'ala kagem dipun tulis. Banyu laut si pirang liter niku, Pak. Allah Akbar. Bonton takaran literan niku. Singgong ngukur mboten nonton. Amar jakeh banget. Ini kalimat gampil tetapi bilangannya kathah sangat. Ada tiga riwayat disebutkan Imam Nawawi, tiga cara dengan menyebutkan subhanallah wa bihamdihi. Paling gampang niki. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ping tiko. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Pindigo cekap. Pahalane kata sangat. Hadirin kaum muslimin, jenengan saged mboten napa dereng. Ditulis napa jenengan langsung hafal. Hebat antum hebat. Langsung hafal kados dene Imam Bukhari. Bedane pun Imam Bukhari angel uli kelalen, nek dhewek cepet kelalene. Nek hafal tak gampang, Pak. Masyaallah nggih. Ning kelalene lebih cepat. Hadirin kaum muslimin rahimani warahim jami'an. Menika kelebet sedekah. Sedaya kullu ma'rufin sedekatun. Sedaya amalan ingkang sae niku adalah sedekah. Niku amargi sana pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini, pembahasan kita adalah dalam kalimat salat duhanipun. Wiju dzalika raka'ata ya raka'atan yarkauhuma minad duha. Saged dadosaken gantos 300 sedekah mangkin iki dengan 2 rakaat di waktu salat duha. Rahu Muslimun, hadis menika riwayat Imam Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah. Rahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dulu Nabi alaihi salatu wasalam yusalli duha arba'an, salat duha 4 rakaat. Wa yazidu ma syaa Allah, dan beliau menambah sesuai dengan kehendak Allah azza wa jal. 2 rakaat tambah malih, 2 rakaat tambah malih, 2 rakaat tambah malih. Ini hadis Aisyah. Paling sedikit Nabi menika 4 rakaat. Kemudian berikutnya an Ummi Hani Fakhita binti Abi Talib radhiyallahu anha qalat zahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zahabtu, aku pergi menuju Nabi alaihi salatu wasalam amul fathi, ketika di tahun penaklukan kota Mekah, tahun yang ke-8 apa Hijriyah, tepatnya di bulan Ramadan di tanggal yang ke-20. Fawajadtuhu yaghtasilu, aku mendapati Rasulullah sedang mandi. Falamma faragha min ghuslihi shalla 8 raka'atin. Beliau setelah selesai mandi, beliau salat 8 rakaat. Wa dzalika duha, dan itu dilakukan di waktu duha. Muttafaqun alaih. Wa hadha mukhtasarun lafdu ihda riwayati muslimin. Kita bacakan sedikit keterangan dari Asy-Syaikh Ibn Taimin. Salatul duha hiya rak'atani au aksar. Salat duha menika paling segedik 2 rakaat. Aksar dan boleh lebih. Nek serakaat angsal mboten, Pak? Ngemboten niku teng awan-awan ingkang asal serekat kemawon dalu niku witir satu rakaat ganjil bilanganipun. Menawi salat siang awan-awan kados menika adalah genap boten angsal ganjil. Taf'alani min ridfai syams. Waktalipun pelaksanaan salat duha adalah dari semenjak terbitnya matahari. Terbit niku nongol, Pak. Nongole srengenge katon bunder niku. Nah, nongole srengenge menika dijoraken rumin. Berlalu ngantos dumugi setinggi tombak. Setinggi tombak niku bingungaken, Pak. Pinten menit niku nek ngene pun dimeniti. Syekh menyebutkan di sini wartifa'u syams qadr rumhin yakunu bimiqdar rubu' sa'ah. Tingginya matahari satu tombak menika kados dene enganipun dipun takar menitan adalah seperempat jam. Berarti pinten menit, Pak? 15 menit. Dicoraken iki kados iki. Armargi nopo wonten larangan pas matahari terbit niku dibarengi dengan dua tanduk setan. Wekdal menika wekdal ingkang dipun larang salat. Kados dene wekdal teng nginggil persis niku wekdal ingkang dipun larang salat. Lan ketika matahari tenggelam ke arah barat, pas ketika tenggelam sederenge mlebet maghrib menika juga dipun larang. Tiga waktu dilarangnya kita salat illa lidawatil asbab, kecuali melakukan salat ingkang wonten sebabipun. Napa contohipun? Tahiyatul masjid. Kados dene menika bibar salat subuh ngantos dumugi matahari terbit setinggi tombak niku mboten amalan salat. Tidak ada amalan salat. Jenengan ampun kemempengen. Ngerti ampun kemempengen? Ya. Salat bae bar subuh salat apa sirika? Aku kepengin kok ben ibadah akeh pahalane dadi akeh. Niku salah. Ibadah niku harus dengan ketentuan syariat. Aja gur akeh tok. Aturan syariat antara subuh dengan terbitnya matahari dereng angsal salat. Kadang kalang nggih, wong umpamanipun sik teng Masjidil Haram Mekah, weruh Ka'bah, semangat salate dhuwur banget, salat bae anu dilarang salat berika aja salat bae. Lah mumpung nang kene kok mbayare larang-larang, malah pikirane mbayare, Pak. Mata duiten rika. Hadirin kaum muslimin rang jami'an. Ngantos semiki terbit. Nah, ingkang kaitane pun dengan salat syuruk atau isyraq, isyraq dengan qaf, syuruk. Menika awal waktu salat duha. Bedanipun dengan duha adalah tiang ingkang salat subuh teng masjid. Ya meskipun lenggah teng lebetipun masjid. Ngantos dumugi matahari terbit setinggi tombak niku salat dua rakaat. Menika disebut salat asyuruq. Pahalanipun mendapatkan umrah atau haji tamatan sempurna, sempurna dan sempurna. Niku amalan ingkang ageng. Lan niku pun kelebet duha. Nek duha biasane pun memenek kula panjenengan salat subuh kondur medang nopo-nopo taktik enjang-enjang, kemudian mungkin jam 7 apa jam 8 salat rong rekangat duha. Niku nggih duha kemawon tidak ada apa salat asyuruk, boten kados dene salat asyuruk atau isyraq. Tapi aku nang omah nang musala. Jagung baik ngantekan terbit pripun iku bak. Musalane sinten? Musala jero omah. Oh, larika. Berarti salat subuh nang omah niku malah salah. Salat subuh nang omah wong lanang kecuali rika head lah ngono. Salat subuh nang omah. Wong lanang salat subuh nang omah jamaah, Pak. Ginek jenengan teng masjid salat subuh tunggu ngantos dumugi matahari terbit pun ketonteng durung omah-omah wong lah niku salat isyraq. Bibarne kun jenengan saged salat duha kemaleh mungkin tambahan boten nggih pun cekap niku pun rong rakaat salat duha. Saged dipun pahami kaum muslimin. Qala Syekh, berkata Syekh Ibnu Taimin, kita lanjutkan keterangan dari beliau. Ai nahwaha, nahwa menika seperempat jam 15 menit atau kurang lebih. Para ulama menyebutkan 10 menit sampai 15 menit antara itu. Ba'da thulu'i syams. Fa min thumma yabda waqtu salati duha ila an yabqa 'ala az-zawal 10 daqa'iq aw qaribun minha. Batasan akhiripun kapan? Batasan akhiripun salat duha menika adalah kata Syekh Ibnu Taimin disebutkan kurang lebih 10 daqa'iq 10 menit sederengipun matahari tergelincir mlebet wekdal salat zuhur. Zuhur nopo ngasar, Pak? Zuhur. Ampun saking laline lu ngantuk, yo ben ngasar. Ampun, Pak. Walaupun ngantuk nggih, zuhur niku, Pak, masa ngasar. Wekdal menika berarti sederengipun matahari lurus di atas kepala kita. Menika wekdal ingkang dipun larang salat 10 menit sederengipun niku. Lha niku penting. Kadangkala kalau panjenengan katen penggawean ora sempat salat duha deleng jam zuhur jam birage, oh jam 12. Seniki jam pinten zuhur nggih? Jam 12 kurang 11.58 kurang 2 menit berarti nggih. Nah. Saya ana jam seperempat menit malah. Seperempat jam 15 menit. Wis wudu. Allahu Akbar. 5 menit 2 rakaat. Kadang kala girang. Butuh saya cepat-cepat. Masya Allah. Niku kadang kala penting. Kadang kala dalam jam nah, waktu ini lewat. Anu padahal tesis setengah jam, Pak. Pak dunia ini wis males nggih membenarkan diri sendiri. Nah, wis lewat. Turu bae lah istirahat. 10 menit sederenge duhur. Niku batasan ingkang terakhir. Kullu hadza waqtun laha dari semenjak terbitnya matahari setinggi tombak atas dumugi 10 menit sebelum masuk salat zuhur itu semuanya adalah waktu-waktu untuk salat duha. Nah, ananging wonten pembahasan ingkang paling afdol niku wekdal-wekdal kapan? Ala Syekh belum melanjutkan ucapanipun. Lakin fi'laha min akhiril waqti afdalu. Akan tetapi pelaksanaan salat duha di akhir waktu menika langkung afdal. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul awwabin hina tarmadul fusal atau fisal, wal fisalu auladun nauq wa tarmudu yashtaddu 'alayha ar-ramdah wa hadha fi akhiril waqt. Salat-salatnya awwabin, orang-orang yang kembali kepada Allah, ini salat duha menika adalah di waktu ketika tarmudul fisal, anak unta yang dia mencari tempat perlindungan, dikarenakan tempat-tempat di waktu itu dalam keadaan sudah tersengat matahari. Menika berarti napa, Pak? Dalam keadaan sudah siang. Nek teng mriki ngene jam-jam pun jam-jam 11. Nek jam 9 dereng panas banget nggih, Pak nggih. Ni dereng panas banget. Ya nunjuk dengan nang omah bae ora urung panas. Hari teng sawang nggih pun lumayan, Pak. Reng-reng jam 12 langkung sae. Jam 11 langkung sae malah. Niku pelaksanaan ibadah sholat duha. Lah aku anuis seringnya jam pitu bendang cepet-cepet. Ya alhamdulillah niku semangat. Daripada jam 10 jam 11 masa ibadah diundur-undur na waktu nek. Engko lah mbah sanu. Nah jenengan anggo pikiran jam 7 nggih pun angsal. Jam bolong di angsal, ning langkung utami, jam nek pun siang sandamel malah justru. Jam 11, akhiril waktu, di akhir waktu kata beliau. Wahada fi akhiril wakti. Dan ini di akhir waktu. Ini kita di akhir waktu juga nih, Pak. Kedah dipun tutup di akhir waktu. Ini kimun lebat syuruk dereng ya? Dereng ya kata segi. Matahari dereng ketinggian lo pemendung. Mendung ya? Mendung ya, mendung. Berarti pancen kan mandek nih Pak. Sedikit lagi, ini konten keterangan tambah ini pun. Wahadi minas salawati lati yusan takhiruha. Nah, niki pembahasan ini pun kamang kita sebutakan. Menikot contoh ibadah ingkang aneh dipun perintahkan malah justru paling sunnah di akhir waktu. Kata sedene salat napa? Salat isya kata Syekh. Wa nadhiruha fil faraidi salat isya. Kalau itu salat fardu niku malah justru sing afdal akhir waktu. Fa'inna salat al-isya laha antu akhir fi akhir waktiha ila idha syaqqa 'alan nas. Anna salat isya menika langkung afdal dilaksanakan di akhir waktu kecuali jikalau memberatkan manungsa. Enggane pun Masjid Al-Ikhlas praktek salat isya bengi jam 11. Ana sing teka mboten, Pak? Nggih mboten amargi niku abot. Masyarakat pun terbiasa awal waktu adzan isya nggih langsung jamaah antara adzan lan qomat 10 menit umpamane pun. Napa kang 11 menit? ngenteni tiang-tiang sami dugi teng masjid Qomat. Niku ingkang paling enteng, maka dilakukanlah yang paling enteng, walaupun ingkang paling afdol meniko diakhirkan salat Isya. Nah, rata-rata, bukan rata-rata, semua salat fardu, semua subuh, zuhur, asar, maghrib meniko paling afdol fi awali waktiha, di awal waktu. Adapun Isya yang paling afdol di akhir waktu. Nah, demikianlah dengan salat duha. Salat sunnah nopo kemawon di awal waktu. Tetapi naik salat duha malah justru di akhir waktu. Maksudipun berbunyi gubak. Maksudipun tidak termasuk orang yang malas. Deng duha-duha jam 11 rika malas temen. Kudu malas iye. Kising paling afdol malah. Noh, mbok cepat-cepat bayin dandeng. Lakukna. Nah, niku malan jenengan salah. Yang paling tepat di akhir waktu, yang paling afdol, walaupun boleh dilakukan di awal waktu. Kadangkala numpang anget, anu lagi malas, langkomanin baik. Langkomanin baik. Ngantar semegi, setengah rolas, rong rekanga. Main botan singa di sini kubak. Niatannya salah. Paling afdol tangge. Kadangkala nu malas, engkau baik, engkau baik. Kelalen adzan zuhur lah wis kadung. Nah, wis kadung anu ping birang-birang, adung bae. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Masyaallah Syekh kemudian berbicara panjang lebar. Kesimpulan terakhir nggih. Kesimpulan terakhir enggane wonten tiang sholat duha saking matahari terbit setengah jam atau seperempat jam itu sholat duha ngantos demiki mendekati duhur. Pirang rokaat niku pak kira-kira pirang jam rein niku ngitung jam kesuwen pak waktunya sedikit. Angsal mboten niku mana niku. Umpamane pun kula panjenengan sik teng Mekah napa teng Madinah, palene kan kathah. Aku daripada nang hotel paling taraturu tok, medang-medang nang kene balah, salat rong rakaat jagong. Salat rong rakaat jagong maning. Nggih, betawet dang ora apa-apa, Pak. Nang masjid asal ora kunangan bae. Artosipun nek daharan mboten angsal dalam masjid. Nasi mboten angsal. Tapi nek snack angsal. Nopo male nek pekdal Ramadan. Niku dibagi-bagi, Pak. Nek nasi di luar masjid. Nek snack roti di halaman sama di dalam masjid. Kurma di masjid. Hadirin sekalian, Syekh Nasim maringi penjelasan. Niki mboten napa tambah wektale? Masjidipun nek mboten tutup malam. Qala Syekh niki menarik. Jarang dipun baca. Nakul kami katakan, inna aqallaha raka'atan, jumlah sholat duha yang paling sedikit 2 rakaat. Wa ma aktsaruha fa masyaallah. Adapun yang paling banyaknya masyaallah. Kalimat masyaallah menika menunjukkan tanpa batas. Yang paling banyak berapa tanpa batas? Saya bacakan kata Syekh. Lau tabqa tusalli kull ad-duha fanta la khairin. Kalau engkau terus-menerus salat di waktu-waktu duha, engkau di atas kebaikan. Masyaallah, dari jam 7 start, Allahu Akbar. Hafalan pun anu kata sing ibak. Wirang jus bae niku. Daripada muraja kalinya kali musaftok pendian kalau sini ki mending kali sholat hafalannya sampai 20 juz Satu kali salat satu juz. Masya Allah jenengan. Nikmat sekali niku, Pak. Nek saged. Masya Allah. Terus ngantos sumekin teng wektal duha. Salat, salat, salat. Antal khairin. Engkau di atas kebaikan. Oleh karena itu Aisyah mengatakan kanan Nabi salat duha arba rakaat wa yazidu masya Allah bertambah bertambah bertambah sekehendak Allah walam yuhaddid, dan Aisyah tidak memberikan batasan maksimalnya. Adapun orang yang mengatakan salat duha paling banyaknya 8 rakaat. Kan wonten nggih? Salat duha 8 rakaat. Fihi nazar, kata Syekh, di sini terdapat penelitian kembali kudu dideleng maning. Hingga nyebutakan maksimal 8 rakaat niku napa dalile? Kudah ditingali malih kalimat menika. Karena Ummu Hani disebutkan di sini hadis Ummu Hani fi Fath Makkah, Nabi menyebutkan disebutkan dalam hadis menika salat 8 rakaat. Kalimat ini tidak menunjukkan bahwasannya ini batasan maksimal. Tidak seperti itu. Fainnahu waqa ittifaqan wa ma yaqa ittifaqan laysa fi dalil al-hasr. Mana kata beliau yang tadi kami katakan, wa la hadza fa naqul, maka dengan ini kami katakan aqalluha raqatan, salat duha menika paling sekedik 2 rakaat. Wala hadd li aktsariha, lan boten wonten batasan maksimalipun. Tidak ada batasan paling banyaknya. Salima syi'ta, salatlah sekehendakmu antara terbitnya matahari 1/4 jam setelah pun ngantos sumugi 10 menit sebelum zuhur salat, monggo sekehendakipun. Masya Allah. Menikah yang sakit dipunaturakan dari keterangan Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.